Siapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini masih di awal-awal tahun 2008, semangat masih tinggi tentunya. Kita akan mengkaji surat Al-Maidah ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Ini merupakan jaminan yang diberikan Allah kepada umat Islam bahwa sebenarnya tidak ada kata rugi ketika menjadi seorang Muslim. Tidak ada kata rugi ketika kita mengkaitkan hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata rugi ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, dan tidak ada kata rugi ketika kita bersahabat dengan sesama Muslim. Suatu hal yang menarik di sini, Allah menggunakan kata-kata hizb. Yeah. Hizb itu sekarang diartikan dengan partai. Tetapi apakah maksud hizb ini partai atau suatu hal yang lain? Maka di studio kita bisa berkomunikasi atau berdiskusi lebih lanjut dengan narasumber yang sudah ada, Ustaz Ardiansa, Ustaz Fajrul, dan Ustaz Anafi. Dipersilahkan. Iya, memang menarik sekali Ustaz ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata hizbun, dan kemudian ada juga yang kata-kata ini dipergunakan sebagai pemaknaan terhadap atau terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu partai itu tadi. Nah, banyak ustaz yang mengaku bahwa dia adalah Hizbullah, bahagian daripada partai Allah atau pengikut agama Allah yang setia itu tadi. Bahkan kalau kita melihat di Lebanon sendiri adalah ada namanya sendiri adalah ada Hizbullah begitu. Iya. Nah, tapi kriteria yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sebelum ini, yaitu ayat ke-55, itu kembali ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu keberimanan kepada Allah, Rasulnya, dan Rasulnya. Artinya ini adalah harga mati, tidak dapat dirubah-rubah. Artinya kalau dia ingin mengakui bahwa dia adalah bahagian daripada pengikut setia agama Allah itu, maka benar-benar itu tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, bagaimana mungkin kalau syariat itu saja tidak tercermin dalam pola kehidupannya, kemudian dia mengatakan dia adalah bahagian daripada Hizbullah. Nah, namun satu pertanyaan Ustaz. Banyak orang yang sekarang ini berlindung di balik kata-kata substansi. Artinya begini, jangan lihat kulitnya lah, lihat substansi permasalahannya gitu. Dan gak penting, yang penting itu kan bagaimana praktek secara individual begitu. Bukan simbol-simbol yang terlihat di luar, tetapi lihatlah ke dalam bagaimana sebenarnya pemikiran-pemikiran dari partai-partai ini dapat seharusnya Anda dukung. Bagaimana ini menurut Ustaz? Iya, suatu hal yang menarik bahwa simbol dan hakikat saling terkait. Yang diharapkan itu simbol mencerminkan hakikatnya. Ketika seorang itu menyatakan dirinya sebagai Muslim, orang Islam, dan dia itu memang menjalankan pesan-pesan Islam secara benar dan menyeluruh. Udkhulu fisilmi kafah, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam arti semampu dia, tapi dalam hal yang menyeluruh. Itulah yang diharapkan sebagai ideal. Tapi kemudian timbul permasalahan adanya orang Islam yang tidak berlaku dan berperilaku dengan ajaran yang diinginkan oleh Islam, atau kemudian ada yang non-Muslim tapi perilakunya sesuai dengan Islam, maka sebenarnya agama Islam itu menyokong dalam hal keduniaan keberpihakan orang siapa saja dengan pesan-pesan Islam tadi. Dalam hal keduniaan, maka disebutkan Allah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nah, itu karena apa? Karena kalau misalnya pezina ini suatu hal yang tidak etis, maka pada waktu itu sifat keislamannya hilang. Tetapi dalam hal segi keukhrawian, tetap saja Allah mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga ukhrawi nantinya walaupun dia berzina dan mencuri. Ini suatu hal yang sangat kita idamkan supaya tidak ada perbedaan antara simbol dan hakikat. Ya. Memang kalau kita melihat kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala itu sangat menekankan kepada aspek keimanan. Ya. Tapi kan iman ini sifatnya abstrak, Ustaz. Ya. Mungkin ada apakah ada mungkin Ustaz takaran-takaran tertentulah atau ukuran-ukuran tertentu untuk mengatakan oh ini mukmin yang baik, ini yang agak kurang-kurang baik atau ini yang sangat tidak baik begitu Ustaz. Ada enggak ukuran itu? Iya, kalau kita kaji dalam beberapa minggu yang lalu dari pertemuan kita ini nampaknya sangat banyak menceritakan tentang kepemimpinan Islam ya. Dan kemudian tentang hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menemukan bahwa Allah tidak melepaskan seseorang pemimpin muslim itu tanpa ada ikatan-ikatannya. Pada ayat yang lalu disebutkan Allah sebagai penjabaran di sini kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi, wa may yatawalla Allah. Bagaimana kita mengambil Allah sebagai wali? Yaitu dengan melakukan sholat dan zakat. Dan kemudian ditambah lagi ruku, ada kepatuhan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan maksimal ini dijabarkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana disebutkan wazalika fadlullah, ketika kita meyakinkan, ketika kita taat kepada Allah, maka ikatan kita kepada Allah begitu kuat dan Allah akan memberikan fadilahnya kepada kita. Jadi sebenarnya sangat banyak ikatan sebagai seorang pemimpin muslim itu untuk dijadikan barometer yang bisa dicanangkan untuk bisa direnungkan oleh para pendengar sebagai kriteria pemimpin masa depan yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Sebab kalau kita berbicara tentang partai, tentang kepemimpinan ke depan ini Ustaz, kan ada juga kata-kata yang sudah selalu kita dengar bahwa nobody perfect begitu. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Ya. Nah tentu setiap calon itu memiliki sisi-sisi kekurangan dan mungkin juga sisi-sisi kelemahan. Ya. Nah dalam melihat Pilgub Su ini ke depan Ustaz, apakah benar kalau menurut pandangan Ustaz ini harus pasangan Islam-Islam atau Islam non-Muslim atau bagaimana sebenarnya Ustaz pasangan ini ke depan? Iya, jadi kalau saya melihat sebenarnya kekuatan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesuai disebutkan dengan ayat ini. Jadi ketika tidak ada manusia yang sempurna, bagaimana menyempurnakan kekurangan itu tadi? Al-kamal lillahi wahdah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka terkaitlah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi menyebutkan dalam surah An-Naml ayat 62, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Artinya apa? Kaitan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus. Suatu hal yang menarik sampai kata komentar Yusuf Qardawi bahwa dakwatul mazlum laisa baina wa bainallahi hijab, itu bukan saja berlaku bagi umat Islam. Orang kafir pun ketika terzalimi maka Allah akan mengabulkan doanya. Ini merupakan suatu sugesti bahwa pemimpin itu jangan sampai didoai oleh rakyatnya dengan doa-doa yang tidak benar karena akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila rakyatnya tertindas. Artinya apa? Semua berpulang dan berkait erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin saja Islam non muslim gitu Ustaz ya. Iya, prinsipnya bagaimana siapa yang lebih mewujudkan keadilan bagi masyarakat Sumatera Utara ke depan, itu menurut kita, walaupun tentu saja yang kita harapkan muslim tapi benar-benar keislamannya diakui oleh diri dia dan oleh masyarakat. Jangan sekedar kita menemukan Islam rupanya dia adalah musuh Islam yang paling berbahaya di muka bumi ini. Dan itu kita temukan gitu. Dan itu dapat mencemarkan dan mencoreng agama Islam sebagai sebuah agama begitu saja. Iya, karena rupanya dia tidak sama sekali tidak mencerminkan Islam yang dipesankan oleh Al-Qur'an dan Rasul sebagai kuduahnya di sini. Nah, berkaitan dengan kata-kata ghalibun di sini Ustaz. Iya. Kadang-kadang kan ada yang kita lihat ketika terjadi peperangan begitu kan, umat Islam yang kalah seperti perang di Uhud begitu, Dan kalau kita lihat, kalau yang paling dekat dengan zaman kita saat sekarang ini kan perang bagaimana Hizbullah kemarin. Walaupun sebenarnya bagi Hizbullah itu sendiri mereka tidak kalah begitu, bahkan mereka mendapat kemenangan yang luar biasa. Walaupun kota Lebanon itu kan hampir bisa dikatakan rata dan hancur. Apa makna daripada ghalibun di sini, Ustaz? Iya, fa inna hizballahi humul ghalibun. Di ayat yang lain disebutkan wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Jadi pasti, bukan sekedar menang ece-ece, tapi pasti menang. Hasal disebutkan di sini ada kata-kata terkait erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanalillahi dama watasol. Kemenangan yang hakiki itu ketika kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita memiliki harta yang banyak tapi tidak diridhoi, itu kan sama aja tidak ada nikmatnya. Bentuk tidak diridhoi Allah rupanya kita penyakitan gitu kan, sehingga makan pun banyak pantangan, itu kan bentuk-bentuk kekalahan yang tidak kita rasakan. Nah, maka disebutkan kemenangan yang hakiki adalah kemenangan ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kata-kata mut syahidan atau iskariman. Iskariman atau mut syahidan itu saja. Iya. Memang kalau kita jabarkan lebih luas lagi, Hizbullah ini artinya hizb ini orang yang mengikuti satu kelompok yang mana hal tersebut dianggap baik. Jadi memang tidak ada kontroversi di sini dengan firman-firman Allah dengan yang sebelumnya, begitu. Adapun yang menjadi dasar kita dalam menghadapi pilgub ini nanti, apakah kita termasuk ayat khitab ayat-ayat yang sebelumnya seperti yang Allah firmankan, la tattakhidhu, artinya janganlah engkau mengambil awul apa pemimpin-pemimpinmu dari orang-orang yang non muslim, kan gitu. La ya yuk di awali dengan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasar awliya ba'duhum awliya ba'd. Nah, ini kan sangat susah kita bagaimana memposisikan diri kita sehingga kita tidak termasuk golongan ayat ini. Kenapa? Kalau sudah termasuk golongan ayat ini, maka orang itu tidak akan diberikan petunjuk sama Allah. Kalau sudah tidak diberikan petunjuk, otomatis rahmat Allah itu akan jauh, kan begitu? Betul. Makanya kita sangat berhati-hati sekali. Sedangkan ayat sebelum ayat 56 ini juga mengatakan, Allah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Iya. Nah, ini kan sangat tegas sekali ini. Iya. Jadi kalau saya melihat benar ketakutan yang disebutkan oleh Fajrul, bagaimana mungkin non muslim menjadi pemimpin dan dia terkait dengan sholat. Tentu saya pasti tidak sholat, kan begitu. Iya. Tetapi satu hal yang menarik juga, ayat 57 disebutkan Allah, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul ladzina takhuzu dinakum huzwan wa la'iba. Jadi ada juga orang Islam itu tapi bencinya terhadap Islam itu na'udzubillah luar biasa, mempermainkan agama. Lebih bagus dia jadi orang kafir, statusnya jelas gitu. Tetapi ini enggak. Maka ada kata orang ketika dia disebutkan antek-antek apa penyebar Islam radikal, dia ditangkap, katanya, ya Allah yang menangkap aku itu Muslim. Itu sangat menyedihkan. Padahal aku mengajarkan tauhid, kalimat la ilaha illallah, supaya orang tidak terjangkit oleh penyakit non muslim tadi. Toh aku ditangkap. Maka dia katakan di sini merupakan suatu pesan universal bagi kita, siapapun yang dipimpin ataupun yang memimpin ataupun calon pemimpin masa depan, supaya kembalilah menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Jangan digunakan Islam itu sebagai agama untuk menarik simpati. Makanya itu pesan kita yang sangat penting, bahwa Islam itu bukanlah sekedar agama cek kosong. Betul. Itu saja. Ya, memang sangat ditegaskan dengan pertemuan kita sebelumnya, yang mana orang itu ahaulalladzina aksamu, mereka bersumpah atas dasar keimanannya, tapi begitu melakukan kehidupan perihal sehari-hari ini tidak mencerminkan keislamannya, bahkan menjualnya, menjual keimanannya untuk kepentingan materi atau kehidupan di dunia ini. Gimana, Ustaz? Suatu hal yang menarik, waktu kita juga lah yang terbatas, dan suatu ucapan terima kasih kita kepada Radio Republik Indonesia bahwa pembincangan kita yang berapa hari yang lalu dan sampai saat ini itu masih bisa ditayangkan. Mungkin kalau zaman dahulu ini termasuk yang suatu hal langka, yang tabu untuk disebutkan di media massa, apalagi ini adalah milik pemerintah, yeah. Tapi suatu hal yang penting bahwa yang kita inginkan itu adalah kebaikan. Kebaikan untuk untuk Sumatera Utara ke depan, kebaikan untuk rakyat, kebaikan untuk bangsa. Karena cintanya kita kepada negara dan bangsa, maka ada kritikan-kritikan membangun, dan itu sifatnya untuk kebaikan semua. Tidak ada niat buruk dari kami, dan tidak ada usaha atau keinginan untuk menjelekkan agama atau menggembosi seseorang. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustaz Hanafi, Ustaz Fajrul, Ustaz Ardiansa, mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.